Pengen banget snack Jepang nih. Halo Siwit. Halo, ada yang bisa dibantu? Saya mau makan snack Jepang. Caranya gimana ya? Baik, apa kamu sudah punya tiket pesawat ke Jepang? Ya, belum. Apa kamu punya uang untuk beli tiket pesawat ke Jepang? Adanya 100.000, bisa nggak? Tidak bisa. Kalau 200.000? Masih tidak bisa. Aduh, gini, nanti saya jual HP saya deh. Ya, nggak cukup lah. Tambah motor. Motor butut, pajak mati, tidak akan laku. Waduh, dia tahu. Ya udah, nggak usah ke Jepang. Terus gimana dong biar bisa makan snack Jepang? Langsung aja ke supermarket terdekat, beli Citato Light rasa baru, rasa aburi siwit. Kamu bisa makan keripik kentang Jepang, meskipun belum bisa ke Jepang. Baru, Citato Light aburi siwit, keripik kentang Jepang yang nggak dijual di Jepang.